dada ku kira begini. Akhir nasibku putuskan sudah tali pengikat cintaku. Semula dia berjanji setia padaku, namun akhirnya kini tinggalkan diriku. Terima di masa lalu, membawa kisah selama hidupku. Tiada tiada kukira begini akhir nasibku putuskan sudah tali pengikat cintaku. Semula dia berjanji setia padaku, namun akhirnya kini tinggalkan diriku. Tanah.